kaum muslimin, jamaah jumat rahimani wa rahimakumullah, sesungguhnya perpecahan, perselisihan, perbedaan pendapat akan hilang dengan kembali kepada Al-Quran dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Allah azza wa jalla dalam surat An-Nisa ayat 59, fa in tanaza'tum fi syai'in, dan jika kalian berselisih dalam satu perkara agama, farudduhu ila Allahi wa rasulihi, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. In kuntum tu'minuna billah wal yawmil akhir, jika kalian memang termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan berkata Ibnu Katsir rahimahullah, yang membawakan perkataan Mujahid, dan selain itu dari kalangan salaf, makna dari kembali kepada Allah dan Rasulnya, yaitu illa kitabillahi wa illa sunnah. Kembali kepada Allah dan Rasulnya itu kembali kepada Al-Quran dan kembali kepada sunnah, kembali kepada hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan sesungguhnya selain dari Al-Quran dan hadis yang akan membuat kita semakin terus berselisih, berpecah belah, tidak bersatu. Dan Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Hakim dan At-Tabrani, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, tafarraqu ummati, umatku itu berpecah belah, berselisih, fi bid'ain wa sab'ina firqah, di 70 lebih kelompok yang semuanya dhalal, menyimpang. A'dhamuha, dan yang lebih parah penyimpangannya, fitnatu qaumin, fitnahnya sebuah kaum, sebuah kelompok tersebut, yakisuna din bi ra'yihim, yang mereka mengkiaskan agama atau perkara-perkara agama mereka dengan akal-akal, pendapat, kecerdasannya mereka semua. Dia tidak mau kembali kepada Al-Quran dan hadis, dia kembali kepada akalnya, pendapatnya yang menyelisih Al-Quran dan hadis. Fayuharrimuna bih ma ahalallah, sehingga mereka itu dengan pendapatnya, dengan akalnya yang cerdas, mengharamkan yang dihalalkan oleh Allah dan sebaliknya. Maka wahai kaum muslimin, sidang Jumat yang berbahagia rahimani wa rahimakumullah, wajib kita kembali di setiap perselisihan-perselisihan dalam masalah agama kita kepada dalil Al-Qur'an dan hadis, kepada Al-Qur'an dan sunnah, bukan kepada akal-akal kita walaupun cerdas. Dan kata Umar bin Khattab, iyyakum wa ashabur ra'yi, hati-hati kalian dari orang-orang yang suka mengedepankan pendapatnya daripada Al-Quran dan hadis, dari orang-orang yang suka mengedepankan pendapatnya, akalnya, kecerdasannya dari Al-Quran dan sunnah, hati-hati kalian. Fa innahum a'da'u sunnan, sesungguhnya mereka itu adalah musuh-musuhnya sunnah, musuh-musuhnya agama ini. A'yatumul ahadith an yahfazuha, berat bagi mereka untuk menghafal hadis, untuk memahami hadis, untuk mengambil hadis. Faqal bi ra'yi, kemudian mereka berkata dengan pendapatnya, dengan kecerdasannya, dengan akalnya. Fadhallu wa adhall, sehingga dia sesat, menyesatkan, sehingga umat tetap berselisih dengan mengikuti orang seperti ini. Dan termasuk perselisihan yang menjadikan umat ini berpecah belah di hari ini, di hari Id sebagian orang, dan di hari puasa di sebagian kita-kita semua yang di atas al-haq insyaallah, yakni berselisihnya antara hisab dengan ru'yah. Dan Rasul telah mengatakan dalam hadis yang sahih riwayat Imam Bukhari dan Muslim dari Abdullah bin Umar, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, inna ummatun ummiyatun, sesungguhnya kita-kita ini adalah umat yang ummiyah, la naktub wa la nahsub, kita enggak ya ini menulis, dan kita juga enggak menghitung-hitung, enggak pandai hitung-hitungan, hisab-hisaban. Seperti itu yang dikatakan, dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, asharru kana wa kadza. Sesungguhnya bulan itu sepertinya seperti ini, ya ini 29 atau 30 hari. 29 ketika melihat hilal dan 30 hari ketika tidak terlihat hilal. Makanya Rasul juga dalam hadis riwayat Imam Bukhari Muslim, ya Rasul juga bersabda dari Abu Hurairah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Shumu li ru'yatihi." Puasalah dengan melihat hilal. "Wa afthiru bi ru'yatihi." Dan beridlah, berhari raya lah dengan melihat hilal. Ini sunnahnya. "Fa in humma 'alaikum." Dan kalau sana hilal tidak terlihat, tertutup mendung, maka fa'akmilu iddata syuhur 30 yauman. Genapkan jumlah bilangan bulan yang 29 saja menjadi 30. Sunnahnya, persatuannya dengan melihat hilal bersama pemimpin kita kaum muslimin yang sah. Dan penyimpangannya, kesesatannya dengan bersandar kepada hisab. Dan kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, "La yajuzul amal bil hisab fi isbatir al ahilla." Tidak boleh beramal dengan hisab dalam menetapkan awal bulannya kita semua. Makanya Ibnu Hajar Asqalani juga dia menukilkan ijma dalam hal ini. Dia mengatakan, "Ijma ussalaf, sepakat pendahulu kita yang baik, ala adamil i'timani bil hisab." Tidak boleh bersandar dengan hisab falakiyah yang ada, yang dilakukan oleh sebagian kaum muslimin sekarang ini. Maka wahai kaum muslimin, siapapun dia, walaupun dia cerdas, walaupun dia berkedudukan tinggi, ketika dia menyelisih sunnah, maka dia sesat menyimpang. Makanya kewajiban kita semua adalah ngikutin sunnah. Sesungguhnya dengan berpegang teguh dengan sunnah adalah keselamatan, dan ini adalah kebenaran al-haq yang harus kita berpegang teguh dengannya. Tinggalkan pendapat-pendapat yang bisa menjerumuskan kita ke dalam bahaya besar penyimpangan di dunia dan neraka di akhirat kelak. Aku qauli hadza, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina wal muslimat innahu wal ghafurur rahim, fastaghfiruh. Kaum muslimin, jamaah Jumat rahimani wa rahimakumullah, Imam Az-Zuhri dia mengatakan dalam kitab syariah, "Alallahi risalah." Atas Allah lah risalah ini, syariat ini. "Wa ala rasulil balagh." Dan atas Rasul, kewajiban Rasul itu menyampaikan syariatnya Allah Azza wa Jal. "Wa alaina taslim." Dan atas kita, kewajiban kita sebagai hamba Allah, sebagai umat Rasulullah, untuk tunduk dengan syariat. Masuk akal gak masuk akal? Masuk di kantong gak masuk di kantong? Masuk di jamaah kita gak masuk di jamaah kita? Banyak orang lari atau banyak orang mendekatinya. Pegang syariat dari Allah yang melalui Rasulullah SAW. Dan kewajiban kita tunduk, sami'na wa ato'na. Bukan mengedepankan akal-akalnya kita semua. Bukan mengedepankan pendapat-pendapat kita semua. Termasuk bukan mengedepankan hisab dari ru'ya yang itulah sunnah. Dan kata Allah Azza wa Jalla dalam surat An-Nisa ayat 65. "Fala warabbika la yu'minun." Demi Allah mereka itu belum termasuk orang yang beriman. "Hatta yuhakimuka fima syajara bainahum." Sampai mereka menjadikan engkau Muhammad sebagai hakim dalam setiap perselisihan-perselisihan yang mereka dapatkan. "Wala yajiduna fi anfusihim harajan mimma qadaita." Dan mereka juga belum beriman sampai mereka tidak mendapatkan di dalam hatinya rasa berat hati. dalam keputusan-keputusan yang telah ditetapkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya longgar dia dengan keputusan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yusallimu tasliman. Dan tidak beriman mereka sampai mereka benar-benar tunduk patuh dengan ketetapan yang ditetapkan oleh syariat, oleh Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kewajiban kita di dalam masalah penetapan awal Ramadan, di dalam penetapan awal Syawal dengan ru'yatul hilal, bukan dengan hisab. Kalau kelihatan hilal 29 jumlah harinya, kalau enggak kelihatan hilal 30 hari, dan inilah sunnahnya. Semoga kita bersatu di atas sunnah dan menjauh dari setiap ini perselisihan yang bisa menjadikan kita berpecah belah, dan persatuan itu rahmat, sedangkan perselisihan itu adalah azab. Maka wahai kaum muslimin, bersatulah dengan sunnah, dengan Al-Qur'an dan hadis. Dan kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, lan tadilu ba'dahuma. Kalian jika berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah, tidak akan sesat kalian dari agama ini. Maka wahai kaum muslimin, peganglah Al-Qur'an dan sunnah, dan ya ini tinggalkanlah pendapat-pendapat ya yang menyelisih Al-Qur'an dan sunnah. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli 'ala Muhammad wa 'ala ali Muhammad kama shallaita 'ala Ibrahim wa 'ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.